Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, masih terkait dengan ketaatan seorang muslim kepada pemerintahnya yang muslim dan larangan untuk keluar dari ketaatan atau memberontak. Qala rahimahullah, wa min nahiyatin ukhra fa innal musyahada annahu la yaqumu daulatun badala daulatin illa bi iraqati dima'in wa izhaqi arwahin. Wa min nahiyatin ukhra, dan dari sisi yang lain diharamkannya keluar dari ketaatan penguasa muslim, pemerintahan muslim. Apakah dengan mengangkat senjata, kemudian memecahkan peperangan, atau lebih ringan dari itu, melakukan tindakan-tindakan, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tujuannya sama, sebagai bentuk protes terang-terangan kepada pemerintah muslim yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syar'i. Itu semua tidak diperbolehkan. Dari sisi yang lain, fa'innal musyahada, bahwa yang kita saksikan bersama, yang terjadi di lapangan, fakta yang terjadi, annahu la taqumu daulatun, bahwasanya tidak tegak suatu pemerintahan, tidak berdiri sebuah kekuasaan, badala daulatin, sebagai ganti dari pemerintahan kekuasaan sebelumnya, illa bi iraqati dima, kecuali dengan menumpahkan darah. Sebuah kekuatan ingin menggulingkan pemerintahan yang sah sebelumnya, melakukan kudeta, pemberontakan, apapun namanya. Maka yang kedua ini, yang ingin berkuasa berikutnya, tidak akan mungkin tegak, dia tidak akan mungkin berdiri pemerintahannya, tidak akan mungkin dia berkuasa kecuali setelah melakukan peperangan. Karena yang pertama pasti akan melawan, yang pertama tidak ingin kekuasaannya dirampas begitu saja, akan melakukan perlawanan. Ketika terjadi perlawanan itulah, maka darah-darah kaum muslimin akan tertumpahkan. Ini merupakan fakta yang terjadi di lapangan dari masa ke masa. Wa izhaqi arwah, dan menghilangkan arwah, menghilangkan ruh-ruh kaum muslimin. Artinya dengan banyaknya orang yang meninggal dunia, yang namanya peperangan itulah yang terjadi. Kalau tidak meninggal dunia, maka dia akan cacat seumur hidup atau terluka, bisa luka berat atau lukanya ringan. Kalau itu dalam jihad, dalam rangka i'la kalimatillah, itu terpuji. Meninggal dunia dalam peperangan demi membela agama Allah Azza wa Jal, memerangi orang-orang musyrikin, kufar, syahid, terpuji, ini mulia. Atau cacat seumur hidupnya, ada anggota tubuhnya yang diamputasi, dipotong tangannya, kakinya. Kenapa? Saat dahulu bertempur melawan orang-orang musyrikin, kufar. Itu mulia, terpuji. Atau dia terluka, luka berat, luka ringan, darahnya tertumpah, anggota tubuhnya terluka. Kenapa? Dalam rangka meninggikan agama Allah Azza wa Jal saat berperang melawan orang-orang musyrikin, kufar. Ini mulia, terpuji. Akan tetapi ketika darah itu tertumpah, nyawa itu melayang hanya untuk menggulingkan sebuah kekuasaan pemerintahan yang juga pemerintah itu adalah sah dan muslim, maka ini yang tercela, ini yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. وربما حصل بناء على ذلك انقطاع السبل وإخافة الآمنين وانتهاك محارم. Ada kalanya pula terjadi dengan apa yang dilakukan oleh mereka untuk merebut kekuasaan dari penguasa sebelumnya, akan terjadi inqita'us subul, terputusnya jalan transportasi yang selama ini aman, yang selama ini lancar, sekarang terputus. Kenapa? Oh, jembatan sana rubuh, hancur. Kenapa? Terkena serangan roket ataupun rudal. Padahal dalam satu negara ini terjadi apa yang dinamakan ataukah diistilahkan dengan perang saudara atau perebutan kekuasaan. Jalan-jalan yang selama ini dilalui oleh kaum muslimin menjadi terputus, enggak bisa mengakses jalan ini karena terputus. Wa ikhafatil aminin, orang-orang yang selama ini merasa aman, tentram, nyaman menjadi takut sekarang untuk keluar rumah. Dari rumah mau ke pasar enggak jauh, mungkin sekitar 5-10 km. Dari rumahnya menuju masjid yang hanya mungkin 500 meter atau 1 km. Menjadi takut dia, jadi khawatir, was-was, jangan sampai dia menjadi target pembunuhan berikutnya. Ini ketika terjadi perebutan kekuasaan dengan atau sampai pada tingkatan peperangan. Wantihaku maharim, atau merobek kehormatan-kehormatan yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Ini pasti terjadi ketika terjadi perebutan kekuasaan, penggulingan kekuasaan. Dan apa yang terjadi di negeri kita ini sebagai saksi yang kita ketahui bersama. Di tahun 1998, saat kepala negara saat itu turun, karena sekian banyak ketidakpuasan dari rakyatnya, protes, demo di sana sini, melakukan aksi-aksi kekerasan, merusak fasilitas negara, melakukan pembakaran, penjarahan, dan merenggut kehormatan-kehormatan yang harus dijaga. Bukan hanya itu, bahkan darah kaum muslimin tertumpahkan. Kenapa? Karena tadi perebutan kekuasaan, peralihan kekuasaan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu kita saksikan bersama. Maka kata beliau rahimahullah, wa bihadza na'lamu annallaha ma harramal khuruja 'alal wulati illa lima fihi minal mafasid. Maka dengan demikian kita mengetahui bahwa Allah tabaraka wa taala tidaklah mengharamkan rakyat untuk memberontak, keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya, penguasanya, kecuali karena kerusakan-kerusakan yang pasti muncul dari gerakan-gerakan tersebut. Sementara keamanan kaum muslimin harus dijaga. Demikian pula kenyamanan mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal harus dijaga. Bahkan seluruh negeri keamanan mereka harus diberikan. Ketika ada orang-orang yang kemudian bangkit memprovokasi massa dengan alasan penguasa kita, pemerintah kita melakukan kezaliman, melakukan kesewenang-wenangan, maka kita harus bangkit dalam rangka cemburu terhadap agama Allah, dalam rangka menyelamatkan hak-hak kaum muslimin, bangkit mereka untuk memprotes. Lebih dari itu, melakukan tindakan-tindakan kekerasan, melakukan pengerusakan-pengerusakan, itu adalah sebuah kerusakan. Oleh karenanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kerusakan yang akan dimunculkan pasti lebih besar, pasti lebih menyeluruh daripada kerusakan yang dilakukan oleh penguasa tersebut saat mereka melakukan kezaliman. Qala falikaunil mafasid allati tatarattabu ala taghyiri walin badala walin au amirin badala amir au sultanin badala sultan akthar minal mafasidil lati tasduru minhu lidzalika muni'a al khuruju alaihi. Maka karena kerusakan-kerusakan yang muncul saat terjadi penggantian kekuasaan wali atau amir atau sultan, saat mereka digulingkan diganti dengan penguasa yang baru, saat mereka dijatuhkan kepemimpinannya, kekuasaannya, dan direbut, diambil alih oleh yang lain, kerusakan yang dimunculkan akthar, itu lebih banyak, lebih menyeluruh, minal mafasidil lati tasdur minhu, daripada sekedar kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh penguasa yang zalim tadi. Kerusakan ada, iya. Mungkin sebagian mereka merasa haknya tidak dipenuhi, sebagian rakyat tadi haknya direnggut, tanah mereka diambil. Itu hanya daerah tertentu saja. Katakanlah itu memang terjadi, katakanlah itu benar. Hanya yang terlibat sebahagian kaum muslimin di tempat tertentu, mungkin hanya di satu kecamatan yang merasakan kezaliman tadi, yang haknya direnggut, diambil, tidak diberikan menurut mereka. Hanya satu kecamatan itu saja, atau lebih luas lagi satu kabupaten atau satu provinsi lah katakan demikian. Hanya terbatas pada itu saja. Namun ketika mereka tidak menerima dan melakukan aksi-aksi pemberontakan tadi, kerusakan itu akan merata kepada seluruh negeri. Orang-orang yang memang mencari kesempatan saat itu mendapatkan kesempatannya. Oh, sekarang sedang goyah pemerintahan ini karena provinsi sana sedang melakukan kudeta, sedang melakukan perlawanan. Kita yang di sini juga harus membuat kerusakan yang sama supaya konsentrasi pemerintah tadi terpecah antara provinsi yang sana dengan provinsi yang sini. Kemudian provinsi yang lain juga melakukan hal yang sama. Ada berapa provinsi di satu negara? Semua melakukan kerusakan. Sehingga kerusakan-kerusakan itu menyeluruh pada seluruh negeri. Rasa takut menyelimuti seluruh kaum muslimin di negeri tersebut. Maka inilah kerusakan yang sangat besar daripada sekedar kerusakan yang dilakukan oleh penguasa yang zalim tadi. Lidzalika, oleh karena itu, muni al-khuruju alaih, dilarang melakukan pemberontakan, dilarang untuk keluar dari ketaatan kepada penguasa muslim. Walakin tajibu munasahatuhu fissir, akan tetapi wajib sebagai rakyat juga punya kewajiban, punya tugas untuk menasihati penguasa yang zalim tadi, fissir, secara sembunyi-sembunyi. Menasihati penguasa secara tertutup. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyakhudz biyadihi." Hendaklah diambil tangannya, dijabat, dibawa ke tempat yang tertutup. Fa in qabila minhu, kalau dia menerima nasihat yang disampaikan dengan cara yang baik, sesuai dengan syar'i, nasihat untuk menyadarkannya dari berbagai kezaliman dan kesewenang-wenangannya, diterima nasihat itu, fadzak, itu yang diharapkan dengan dia tersentuh menerima nasihat tadi, merubah kebijakannya. Wa illa, kalau seandainya pun tidak, tetap dia bersikukuh dengan keputusannya yang zalim tadi, apa yang dilakukan oleh yang memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi tadi? Apakah kemudian dia keluar kemudian menyampaikan, saya sudah beberapa kali menasihatinya sembunyi-sembunyi, tidak digubris, sekarang tiba waktunya untuk menyampaikan nasihat dan membongkar aib-aibnya? Tidak demikian. Ataukah langsung memprovokasi massa kaum muslimin untuk mengangkat senjata dengan mengatakan dia tidak menerima nasihat yang disampaikan? Juga tidak demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illa qad adda alladhi kana alaihi. Kalaupun seandainya tidak diterima, maka dia, rakyat tadi yang menasihatinya dengan sembunyi-sembunyi, telah menjalankan tugasnya, telah menjalankan kewajibannya sebagai rakyat. Sisanya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaikan hak mereka, dan kita meminta hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya memprovokasi rakyat, memprovokasi massa, kemudian mereka membenci, merendahkan, menjatuhkan, bahkan melakukan aksi-aksi teror terhadap pemerintahan, maka yang rugi adalah seluruh kaum muslimin di negeri tersebut. Kerusakannya akan merata. Fanas'alullaha azza wa jalla an yuriyanal haqqa haqqan wa yarzuqana ittiba'ah wa an yuriyanal batila batilan wa yarzuqana ijtinabah innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan kebenaran kepada kita sebagai kebenaran, dan memberikan rizki kepada kita, anugerah kepada kita, bimbingan dan taufik kepada kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan kita berdoa meminta kepada Allah azza wa jal agar Allah menampakkan kepada kita kebatilan, dan Allah tabaraka wa ta'ala membimbing kita untuk menjauhi kebatilan tersebut. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi. Insyaallah berikutnya, keterangan berikutnya masih berkaitan dengan permasalahan ini, kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.